بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فتبرأ منهم فقال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berlepas diri dari mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Beliau mengatakan, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku, yakni bara'atun fid dini hadhihi, yaitu ini adalah sikap berlepas diri di dalam agama. Wa akhbara annahum kuffarun, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengkabarkan bahwasanya mereka kafir. Beliau mengatakan, lau anfaqa ahaduhum fi sabilillahi mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu dhalika minhu. Seandainya salah seorang di antara mereka berinfak di jalan Allah semisal gunung Uhud berupa emas, maka Allah Ta'ala tidak akan menerimanya darinya, yakni la yataqabbalullahu al-a'mala minal kafirina, yaitu Allah Ta'ala tidak menerima amalan-amalan dari orang-orang kafir. Al-mu'minu walau kana 'asiyan yaqbalullahu 'amalahu. Seorang mukmin meskipun ia adalah pelaku kemaksiatan, Allah Ta'ala akan menerima amalannya. Idza akhlasa fihi lillahi tabaraka wa ta'ala, apabila ia ikhlas padanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadha mimman takallama fi munkiril qadari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka sahabat ini termasuk di antara para sahabat yang berbicara tentang orang-orang yang mengingkari takdir, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'du ashabihi yatakallamuna fil qadari, dan suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam keluar dalam keadaan sebagian sahabat beliau sedang membicarakan tentang takdir. Wa kullu wahidin yanzi'u bi ayatin, dan masing-masing mengambil sebuah ayat. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام, maka Rasul عليه الصلاة والسلام pun marah. حتى كأنما قفئ في وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب, hingga seakan-akan diperas pada wajah beliau biji delima karena kemarahan yang sangat, yaitu wajah beliau memerah karena marah. Wa ankar alaihim inkaran syadidan, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengingkari mereka dengan pengingkaran yang keras. Wa qala bihadha halaka man qablakum, dan beliau bersabda, dengan sebab inilah binasa orang-orang sebelum kalian. Wa qala innama umirtum an tu'minu bil qur'ani la an tadribu ba'dahu bi ba'din, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, hanya saja kalian diperintah untuk beriman dengan Al-Qur'an, bukan untuk membenturkan sebagian Al-Quran dengan sebagian yang lain. Hadza yanzi'u bi ayatin wa hadza yanzi'u bi ayatin, yang ini mengambil sebuah ayat dan yang ini mengambil ayat yang lain. Ya'ni qad yakunu lintiza'u ghayra salimin, yaitu bisa jadi pengambilan dalil tersebut tidak selamat, tidak benar. Faghadiba alaihi salatu wassalamu, maka beliau alaihi salatu wassalam pun marah. Qala Abdullah ibn Amr, maghtabattu bi jalsatin takhallaftu fiha an Rasulillahi alaihi salatu wassalamu illa bitilkal jalsati. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, tidaklah aku senang dengan sebuah jalsah yang aku tertinggal padanya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu tidak mengikuti jalsah tersebut kecuali dengan jalsah tersebut, yaitu maknanya beliau tidaklah menyesal beliau tidak berada di dalam jalsah tersebut, karena di dalam jalsah tersebut Rasul alaihi salatu wassalam marah. Lianna Rasul alaihi salatu wassalam ghadiba fiha wasta'a minha wa ankara ala kulli halin alaihim hadzal jidala fi amril qadari. Karena Rasul alaihi salatu wassalam marah di dalam jalsah tersebut dan membenci jalsah tersebut, serta bagaimanapun juga mengingkari terhadap mereka perdebatan tentang perkara takdir ini. Lianna amral qadari mabniyun alal imani wat taslimi lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya perkara takdir dibangun di atas keimanan dan berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, liannahu amrun ghaibiyun wa sirrun min asrarillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya takdir merupakan perkara ghaib dan rahasia dari rahasia-rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Fatu'minu bima warada fihi minan nususi minal kitabi was sunnati. Maka semestinya engkau beriman dengan segala sesuatu yang datang tentang takdir dari dalil-dalil dari Alkitab maupun sunnah. Wa annahu ma syaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan engkau mengimani bahwasanya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Wa anna Allaha 'alimal asya'a azalan subhanahu wa ta'ala wa katabaha fil lawhil mahfuzi bihaitsu lam yughadar shay'un minha. Dan engkau mengimani bahwasanya Allah ta'ala mengetahui segala sesuatu semenjak dahulu, dan Allah Ta'ala menulisnya di dalam Al-Lawhul Mahfuz, di mana tidaklah ditinggalkan sesuatu pun darinya, yaitu dari segala sesuatu tersebut. Khalaqallahu al-qalama qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50 alf sanatin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan pena pencatat takdir 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataballahu maqadira kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Dan Allah Ta'ala telah menulis takdir-takdir segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan, awwala ma khalaqallahu al-qalama qala aktub. Pertama kali Allah Azza wa Jalla menciptakan pena pencatat takdir, Allah Ta'ala langsung berkata kepadanya, tulislah. Qala wa ma aktubu. Pena tersebut mengatakan, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadir al-khalqi ila yaumil qiyamati. Allah Ta'ala mengatakan, tulislah takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Hadihil martabatu thaniyatu min maratibil qadari. Inilah tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan takdir. Al-martabatul ula. Adapun tingkatan yang pertama, ilmu Allah bi kulli syai'in. Ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Al-imanu bi anna Allah alima kullama huwa kainun fil azali. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu semenjak dahulu. Thumma kataba dhalika fil lawhil mahfudhi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Kemudian Allah Ta'ala menulis segala sesuatu tersebut di dalam al-lawhul mahfuz 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Thumma ba'da dhalika. Kemudian tingkatan yang setelahnya, al-imanu bimasyiatillahi syamilati likulli ma kana wa ma yakunu fis sabiqi wal lahiqi. Mengimani kehendak Allah Ta'ala yang mencakup segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang atau akan terjadi di masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang. La yahsulu fi hadzal kauni syai'un illa bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidaklah terwujud di alam ini sesuatu pun kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. La yakhruju syai'un wa la yaniddu syai'un an masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada sesuatu pun yang keluar dan tidaklah ada sesuatu pun yang bisa lari dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Thumma ba'da dhalika. Kemudian tingkatan yang setelahnya, qudratullahi, kemampuan Allah Ta'ala. Al-imanu biqudratillahi ala khalqil ibadi wa zawatihim wa zawatahum wa sifatihim wa af'alahum. Mengimani kemampuan Allah Ta'ala untuk menciptakan para hamba, zat-zat mereka, sifat-sifat mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka. Thumma innallaha ma'a dhalika a'ta lil 'abdi ikhtiyaran wa qudratan wa iradatan wa adawatin. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala bersamaan dengan itu, bersamaan dengan Allah menciptakan perbuatan hamba, Allah memberikan kepada seorang hamba pilihan, kemampuan, kehendak, dan alat-alat untuk berbuat. Ya'ni yaf'alu biha ta'ata bikhtiyarihi wa yartakibu fiha al-ma'siyata bikhtiyarihi wa qudratihi wa iradatihi. Yaitu seorang hamba dengan perkara-perkara tersebut melakukan ketaatan dengan pilihannya, dan ia melakukan dengan perkara-perkara tersebut kemaksiatan dengan pilihannya, kemampuannya, dan kehendaknya. Wa qudratul 'abdi wa masyiatuhu tabi'atani li masyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kemampuan hamba serta kehendaknya mengikuti kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yang artinya, dan tidaklah kalian menghendaki melainkan dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. فَالْعَبْدُ لَهُ مَشِيئَةٌ وَلَهُ إِرَادَةٌ وَلَهُ قُدْرَةٌ وَلَهُ اخْتِيَارٌ. Maka seorang hamba memiliki kehendak, masyiah, iradah dalam bahasa kita semakna bermakna kehendak, dan memiliki kemampuan serta pilihan. كُلُّ هَذِهِ manahaha Allahu tabaraka wa ta'ala lil 'abdi liyakuna mas'ulan amama Allahi tijaha hadhihi al af'ali. Seluruh perkara ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikannya kepada seorang hamba agar hamba tersebut ditanya di hadapan Allah tentang perbuatan-perbuatan ini. A'tahu al-aqla, a'tahu as-sam'a, a'tahu al-iradata, a'tahu al-ikhtiyara. Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba akal, pendengaran, kehendak, pilihan. Faya'ti ta'ata wa huwa mukhtarun laha wa yu'addiha biqudratin wa iradatin. Maka seorang hamba mendatangi ketaatan, yaitu melakukannya dalam keadaan ia memiliki pilihan dalam melakukannya, dan ia melakukannya dengan kemampuan dan kehendak. Wa ya'til ma'siyata wa yu'addiha biikhtiyarihi biqudratin wa iradatin. Dan seorang hamba mendatangi kemaksiatan dan melakukannya dengan pilihannya, dengan kemampuan dan kehendak. fal abdu fa'ilun wallahu khaliqun fi'lahu. Maka seorang hamba dialah yang melakukan perbuatannya dan Allah yang menciptakan perbuatannya tersebut. Wal abdu huwal mu'minu wal musalli was-sha'imu. Dan seorang hamba dialah yang beriman, dialah yang melakukan salat, dialah yang berpuasa. Wal abdu huwal kafiru wal baghi wadh-dhalimu. Dan seorang hamba dialah yang melakukan kekafiran, dialah yang bertindak sewenang-wenang, dialah yang berbuat kezaliman. Wa huwa mas'ulun amamallahi tabaraka wa ta'ala an tasarrufatihi. Dan hamba tersebut akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tentang perbuatan-perbuatannya. Yuthabu ala ta'atihi wa yu'aqabu ala ma'siyatihi. Dia akan diberi ganjaran pahala atas ketaatannya dan dia akan dihukum atas kemaksiatannya. Yuthabu ala ta'atillahi fadlan min rabbina subhanahu wa ta'ala tafaddulan wa takarruman. Dia akan diberi ganjaran pahala atas ketaatannya kepada Allah sebagai keutamaan dari Rabb kita subhanahu wa ta'ala, karunia dan kemuliaan darinya. Wa yu'aqabu ala ma'siyatihi adlan minhu subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan dihukum atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.